Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Halaqah yang ke-82 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan banyak ayat yang berkaitan atau yang menetapkan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu wa kallamallahu Musa takliman. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah SWT berbicara kepada Musa takliman. Ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, memiliki sifat taklim. Wa kallamallahu, dan Allah berbicara Musa kepada Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Takliman di sini adalah untuk menguatkan. Dia adalah masdar yang didatangkan untuk menguatkan. Kallamallahu Musa takliman, seperti kita mengatakan daraba Zaidun Amran darban, maksudnya adalah benar-benar memukulnya. Wa kallamallahu Musa takliman, Allah SWT berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Dan yang seperti ini di dalam bahasa Arab itu untuk menegaskan bahwasanya ini bukan majas. Itu di antara faedahnya, yang di dalam bahasa Arab seandainya kita menerima apa yang dinamakan dengan majas, maka kalau sudah ada penguat seperti ini, taukid seperti ini, menunjukkan bahwasanya ini tidak mungkin dibawa ke makna yang majas. Bahkan orang-orang yang mereka menyatakan adanya majas, ketika mereka melihat yang seperti ini, yang mereka memahami bahwasanya ini adalah menafikan adanya majas ketika ada taukid seperti ini. Seperti dalam ucapan kita misalnya, ja'a Zaidun Zaidun, diulang kata Zaid dua kali. Dan ini adalah menunjukkan taukid, yaitu menguatkan, berarti di sini enggak ada majas. Yang datang itu ya benar-benar Zaid, bukan utusannya, bukan suratnya, tapi yang datang benar-benar Zaid, enggak ada majas di sini. Atau kita mengatakan ja'a Zaidun nafsuhu, datang Zaidun nafsuhu, dirinya sendiri. Berarti di sini ada taukid juga. Dan maknanya adalah penguatan, tidak menerima di sini yang dinamakan dengan majas. Nah, di sini Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan takliman, dengan sebenar-benarnya, menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ada sebagian ahlul bid'ah, dia mentahrif dengan tahrif yang lafzi. Lafaznya diubah oleh dia. Karena dia sudah punya akidah, meyakini bahwasanya Allah itu tidak berbicara, ya, sehingga ketika membaca firman Allah wa kallamallahu Musa takliman, syaitan berbisik dan membisikkan kepadanya bahwasanya ini bacanya bukan wa kallamallahu, tapi membaca adalah wa kallamallaha Musa takliman. Karena dia mungkin sudah belajar nahwu dan sudah belajar tentang fa'il dan juga maf'ul dan tanda i'rabnya, maka dia menggunakan ilmunya ini, tapi ternyata dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi ilmu yang dia pelajari digunakan untuk menguatkan kebid'ahannya, menguatkan hawa nafsunya. Wa kallamallaha Musa taklima, jadilah yang berbicara adalah Musa berbicara kepada Allah, ya, berbicara kepada Allah. Musa berbicara kepada Allah takliman, dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benar. Ini adalah termasuk tahrif terhadap kalamullah, mengubah-ubah Al-Quran supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Dan orang yang demikian tidak akan beruntung. Pasti di sana ada dalil yang membantah, dalil yang menentang apa yang dia ucapkannya, karena dia mengikuti hawa nafsu. Dan itu kaidah. Tidaklah seorang ahlul bid'ah mendatangkan syubhat, merubah-rubah makna Al-Quran dan juga hadis kecuali di sana ada dalil yang membantah syubhat tadi. Baik. Kalau memang ini dibaca wa kallamallaha Musa taklima, bagaimana dia membaca firman Allah, nanti akan disampaikan dan didatangkan oleh beliau, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang sesuai dengan perjanjian kami atau perjanjian dengan kami, dan Rabbnya berbicara kepadanya, silakan dia mendatangkan seluruh kaidah yang dia tahu di dalam bahasa Arab. Gimana cara membaca wa kallamahu rabbuh? Tidak ada yang benar kecuali sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa kallamahu rabbuhu. Rabb yaitu Allah SWT, rabbuhu yaitu Rabbnya Musa, berbicara kepada Musa. Enggak mungkin dia akan berubah sebagaimana dalam ayat yang pertama dan membacanya wa kallamahu rabbahu. Kalau dia merubahnya menunjukkan bahwasanya dia tidak bisa bahasa Arab, justru menunjukkan tentang kebodohan dia. Ini akibat orang yang mengikuti hawa nafsu. Pasti di sana ia akan terbantahkan dengan dalil yang lain. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Al-Quran, Kitabullah. Ma farratna fil kitabi min syai. Ya, kami tidak meninggalkan sedikit pun. Artinya seluruhnya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran, Sunnah, ya, mempelajari lebih dalam tentang agama ini, semakin yakin tentang kebenaran agama ini. Ya, dan semuanya bisa dibantah dengan dalil yang sahih, dengan pemahaman yang sahih. Ini kapan? Kalau kita benar-benar mempelajari agama ini dengan baik. Sebagaimana para ulama mereka mempelajari agama ini dengan baik, sehingga setiap syubhat yang datang mereka tahu bagaimana cara membantahnya dan mengetahui letak kesalahan dari syubhat tadi. Dan membantah syubhat ini pernah terjadi di zaman dahulu. Yang ketika terjadi perdebatan antara seorang yang menafikan sifat kalam bagi Allah dan ahlu sunnah wal jamaah, seorang ahlu sunnah. Dia mengatakan, yaitu ahlu bid'ah tadi, mengatakan, ya seandainya engkau membaca firman Allah, wa kallamallaha Musa taklima. Kemudian ahlu sunnah ini mengatakan, tapi seandainya aku membaca demikian, apa yang aku lakukan terhadap firman Allah, wa kallamahu rabbuh. Fabuhita al-mu'taziliha. Maka seorang mu'tazilah ini dia tidak bisa berbicara. Karena memang tidak bisa dibaca kecuali dengan bacaan ini. Wa kallamahu rabbuh. Yaitu Rabbnya Musa berbicara kepada Musa AS. Baik. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini adalah kelebihan Nabi Musa AS. Apa keutamaannya? Allah berbicara kepada beliau. Dan ini tidak semua yang demikian. Tidak semua demikian. Bahkan para nabi sekalipun, tidak semuanya Allah SWT berikan kelebihan kepada mereka, Allah berbicara langsung kepada mereka. Ini hanya sebagian nabi saja. Makanya setelahnya beliau mendatangkan firman Allah, wa qawluhu minhum man kallamallah tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu adalah para rasul, kami mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah SWT berbicara kepadanya. Berarti di sini adalah kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian rasul. Ada di antara mereka yang diajak bicara oleh Allah secara langsung dan ada yang tidak. Nah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga beliau adalah kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk yang pernah diajak bicara oleh Allah azza wajalla. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan dalil-dalil, maka beliau, yaitu Nabi Adam AS, kemudian Nabi Musa AS, dan Nabi kita Muhammad SAW, ini termasuk yang pernah diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kalau misalnya, maksudnya adalah seperti ucapan mereka, Musa berbicara kepada Allah, maka hamba-hamba Allah mereka berbicara kepada Allah. Bukan hanya Nabi Musa AS. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, dan mengatakan, Ya Rabb, Allahumma ya Allah, berbicara kepada siapa itu? Berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Semua hamba-hamba Allah mereka berdoa kepada Allah SWT, berbicara kepada Allah. Jadi banyak di antara mereka yang berbicara kepada Allah. Seandainya maksudnya adalah Musa berbicara kepada Allah, maka ini bukan kelebihan, bukan keutamaan yang hanya beliau miliki saja. Tapi ini banyak dimiliki oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Sehingga ucapan mereka bahwasanya Musa yang berbicara kepada Allah ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah mengikuti hawa nafsu. Karena mereka ingin menafikan sifat kalam dari Allah SWT. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah SWT mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Semua nabi dan para rasul, mereka adalah sebaik-baik manusia. Di antara seluruh manusia ini, yang paling baik adalah para nabi dan juga para rasul. Dan di antara mereka sendiri bertingkat-tingkat. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Sebagian mereka kami utamakan di atas sebagian yang lain. Tapi meyakini tentang hal ini tidak masalah. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil. Yaitu meyakini bahwasanya sebagian nabi itu lebih afdal daripada sebagian yang lain. Yang paling afdal adalah ulul azmi. Mereka adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal di antara para ulul azmi adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keduanya adalah khalilullah, kekasih Allah. Dan yang paling afdal di antara keduanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang adalah beriman dengan sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini yang dilarang. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Maksudnya adalah tidak membeda-bedakan, maksudnya kami tidak seperti ahlul kitab yang mereka beriman dengan sebagian rasul dan kufur dengan sebagian yang lain. Beriman kepada Nabi Musa, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Musa, kufur kepada Nabi Isa, seperti orang-orang Yahud atau seperti orang-orang Nasara yang beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh. Ya ini termasuk tafriq, ya, membeda-bedakan antara para rasul. Adapun meyakini bahwasanya sebagian mereka lebih afdal daripada sebagian yang lain, maka inilah yang ditunjukkan oleh dalil. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika datang Musa limiqatina, mendatangi miqat kami, yaitu tempat perjanjian antara Allah dengan Musa alaihissalam, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara mata syaa, kapan saja Allah mengendap. Di sini Allah berbicara waktunya adalah ketika Musa datang. Dan Allah berbicara kepada siapa dia kehendaki. Dan dengan cara yang Allah kehendaki. Dengan suara yang keras atau dengan suara yang rendah. Dan isinya juga sesuai dengan kehendak Allah SWT. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.